Bang. Iya, Pok. Ada enggak, Bang, penggorengannya? Enggak bawa. Bang, ini berapa harganya, Bang? Yang mana? Piring jagung yang ada kembang hijaunya. Selusin 700, hanya 200. Sehari gocap, ditagi nyap-nyap. Untung saya dikit, tarik urat susah ditagi. Maklum deh Bang, laki saya belum gajian. Ngutang pinter, bayar susah. Selusin 700, panjernya 200, sehari gocap, ditagi nyap-nyap. Harganya keliwatan, mending beli kontan. Ngutang melulu, nurutin setan. Mpok, kenapa sewot? Mau ngutang, apa ngajak berantem? Siapa yang mau berantem, Bang? Oh, untung saya dikit. Ngutang tarik urat susah ditagi, susah ditagi, ditagi entar-entar nembak melulu.